Meskipun aku bukan siapa-siapa, bukan yang sempurna, namun percayalah hatiku milikmu. Meski seringku mengecewakanmu, maafkanlah aku, janjiku kan setia padamu, hanyalah dirimu. Aku milikmu, kau milikku, takkan ada yang pisahkan kita. Ini lagu kita untuk selamanya. Janjiku untukmu, takkan tinggalkan dirimu. Meski seringku mengecewakanmu, maafkanlah aku, janjiku kan setia padamu, hanya dirimu. Aku milikmu, kau milikku, takkan ada yang pisahkan kita. Ini lagu kita untuk selamanya. Oh, janjiku untukmu, takkan tinggalkan dirimu. Lagu ini akan menjadi saksinya tulusnya hatiku cintaimu. Ini lagu kita untuk selamanya. Oh, janjiku untukmu. Takkan ada yang pisahkan kita. Akan tinggalkan diri.